أبتدئ الإملاء باسم ذات العلي مستدرا فيض البركات على ما أنا له وأولى اللهم صل عليه وأصلي بحمد موارده سائغة حنية ممتدئا من الشكر الجميل مطايا وأصلي وأسلم على النور الموصوف بالتقدم والأولية المنتقل في الغرر الكريمة والجبال، وأستمنح الله تعالى رضواني يخص الإطرة الطاهرة النبوية ويعم الصحابة والأتباع وموالا، وأستجديه هداية لسلوك السبل الواضحة الجلية وحفظا من الغواية في خطة الخطأ وهطان، وأنشر من قصة المولد النبوي برودا هسانا أبقريا ناظما من النسب الشريف إقدا تحل المسامع بهلا، وأستعين بحول الله تعالى وقوته القوية فإنه لا حول ولا قوة إلا بالله. أطل اللهم قبره الكريم بعرف شديد من صلاة وتسليم، اللهم صل وسلم وبارك عليه. وبعد فأقول وسيدنا محمد بن عبد الله بن عبد المطلب واسمه شيبة الحمد خمس خصاله السنية صلى الله عليه ابن هاشم واسمه أمر بن عبد مناف واسمه المغيرة الذي يمتم الارتقاء العليا ابن حسين واسمه مجنع سمي بحسين طنقاشي في بلاد القضاء تنقصيا إلى أن أعاده الله تعالى إلى الحرم المحترم فحما فيما ابن كلاب واسمه حكم بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب بن خيل واسمه قريش وإليه تنسب البطول القرشية وما فوقه كناني كما جنى إليه الكثير من قضى ابن مالك بن النضر بن كنانة بن حسينة بن مدركة بن إلياس وهو أول من أهدى البغلى إلى الرحاب الكرمية وسمع في صلبه النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الله تعالى ونبى ابن مضر بن نسيان بن معوض بن عدنان وهذا سلق نظمت فرائده بنان سنة السنية ورفعه إلى الخليل إبراهيم أمسك عنه الشارع وأبنان بلا ريب عند ذاب العلوم النسبية إلى النبيه إسماعيل نسبته ومنتماه بعض به من إقد تألقت كواكبه الدرية وكيف لو السيد الأكرم صلى الله عليه وسلم واسطته المنفقا Oh. خير غرارهم البهية وبضر بدره في جبين جنبه أمد المطالب وابنه أمد الله عذر اللهم قبره كريم بأرف سدي من صلاة وتسليم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. ربي فاجعل مجتمعنا وتباشر وحوش المشارق والمغارب والدواب كالبخر يوم وفتست العوالم من الشرور كأس حمي وبشرت الجن بأضلال الزماني وانتكت الكهانة ورهبت الرهبانية ولاهج بخبره كل حبر خبير وفي خلا خسره تام وأتيت أمه في المنام فقيل لها إنك قد حملت من سيد العالمين والخير البرية وسامه إذا وضعته محمدا لأنه ستحمد أقبا عذر اللهم قبره كريم بأرف سدي من صلاة وتسليم اللهم صل وسلم وبارك علي وعلى آله. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin. Allahumma bismillahi salatan terimatan bisawami mulkillahi salatan terimatan bisawami. Rame-rame ومكث فيهم شهرا شهرا شكيما يوانون سقمه وسقوان ولما تم من همله على الراجه تسعة أكوسر قمريا وآن للزمان أن ينتلي أمه صدا حضر أمه ليلة مولده آسية ومريم في نسوة من الحظيرة القدسية وأخذ خلم خاد فلدته صلى الله عليه وسلم نورا يتلألأ السنا صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم يا نبي سلام صلى الله عليه وسلم amaruf ma'ruf nahi mungkar, angkat tangan, dongakno. Bukan cuma emprit. Dongakno gitu ya. Semoga, semoga, semoga. Itu kalau yang dilakukan sebuah dosa. Nah, kalau yang dilakukan bukan sebuah dosa, contoh, boleh saya kasih contoh. Kita punya seorang teman. Kita punya seorang teman. Hari Ahad pagi ada pengajian di Solo Baru. Teman kita pergi kemana itu namanya? Manahan. Terus di dekat Manahan itu ada apa namanya, yang ada menjangan-menjangannya itu apa? Balai Kambang. Gak ikut pengajian ke Balai Kambang, ternyata apa? Cuman apa itu? Hah? Ada lomba bu? Lomba burung. Tiap minggu urusannya lomba burung. Boleh enggak? Boleh. Dosa enggak? Enggak, ya kan? Enggak berbuat dosa, boleh. Iya. Terus kita marah-marah. Marah-marah. Kowe iki ben minggu ora tau pengajian, sing mbok urusi mung manuk tok. Jawabannya pasti ngomong ngono. Memang sama, di hati ya. Sing aku arep ngopo-ngopo ora dosa kok mbok urusi. Kok mbok urusi. Jadinya orang itu akan jadi baik atau semakin benci? Semakin menolak kita atau nerima kita? Nolak ki kita. Lain halnya kalau begini. Lain halnya begini. Mas, iya. Gimana kemarin lomba burungnya? Menang atau kalah? Oh, menang. Dapat juara berapa? 3. Lain juara 1 siapa? Ini loh. Kenapa enggak juara 1? Begini, begini, begini, begini. Loh, kamu kemarin kemana, Mas? Oh, saya ada pengajian di Solo Baru bersama Habib Syekh. Oh, gitu ya. Iya. Masuk informasi. Pengajian di Solo Baru bersama Habib Syekh. Ya. Ngobrol lagi, ketemu lagi. Gimana, Mas? Burungnya gimana? Wah, sekarang juara 2. Oh, luar biasa. Buat kapan-kapan ikut. Pengen saya itu ikut pas lomba. Jamnya bareng pengajian. Ya itu repot saya. Udah, nanti saya tak main ke rumah kamu, tak lihat burungnya seperti apa. Ya, senang enggak kira-kira? Senang. Ketemu burungnya seperti apa? Kan asik kan? Asik. Nanya nih orang. Tuh, jadi kalau minggu tuh setiap minggu, oh enggak setiap minggu. Kapan? Selapan sekali. Oh, selapan sekali. Iya. Oh. Yang datang banyak juga. Wah, banyak. Banyak pol. Juragan-juragan burung juga banyak di sana itu. Yang jual klek-klek ini banyak, cuman enggak ketokan orangnya. Ya kan mesti ada kan salah satu sopo gitu kan, enggak ngapus itu. Nek menawa kamu kenal. Oh. Nah, anu, saya kapan-kapan pengin ikut, mbok saya dihampiri. Wah, dengan senang hati. Rampung dari situ kita ke Sukarjo. Ngapa? Makan di sana. Makan apa? Sego. Nasi apa? Pilihan banyak. Ya pilihan, Pak. Banyak. Lurus aja ke sana, pilihan, Pak. Banyak. Woi, asik. Jadinya akhirnya terbuka. Ini sesuatu yang tidak salah. Cara ngomentarnya seperti itu. Jangan sesuatu yang tidak diharamkan Allah karena kita tidak cocok dengan sesuatu itu, akhirnya justru menyebabkan hubungan kita dengan orang tersebut semakin jauh, sehingga misi kita yang besar akhirnya hilang. Ya kan? Tuh tanda mandekau, Ustaz. Ini cermin. Lu coba bercermin, ini diperintahkan untuk berhenti. Sampai di sini paham? Paham ya maksud saya? Contoh yang terakhir. Lebih konkret lagi. Hubungan suami dan istri. Siapa di sini yang udah punya suami angkat tangan? Ibu-ibu yang udah punya suami angkat tangan. Bu yang udah punya suami angkat tangan. Angkat tangan, Bu. Berarti kalau ibu enggak angkat tangan, itu alternatif 2. Satu masih gadis, yang kedua janda. Saya mau lihat mana yang masih gadis, mana yang janda gitu ya. Mau tahu. Saya rasa di sini kan mayoritas sudah berkeluarga. Mayoritas seperti itu. Di sini yang udah punya istri angkat tangan. Ya. Pak. Hah? Lah kok udah angkat tangan? Tak laporkan mertua lo nanti. Punya istri enggak diaku-aku. Malu tuh itu. Digojlok terus kata Habib. Ya, nih sederhana. Yang paling menyenangkan itu kan duduk dengan suami, duduk dengan istri, kemudian saling apa namanya? Saling senyum, betul kan? Enak enggak kalau gitu? Enak ya. Gara-gara si suami kurang doyan makan pisang goreng, kita paksa panganan kita gorengke. Panganan kita gorengke. Padahal suaminya kurang suka makan pisang goreng. Akhirnya suaminya enggak mau makan, suaminya wajahnya cemberut, istrinya maksa-maksa mangan ditolak, akhirnya cemberut. Saya mau nanya, goro-goro apa merengut? Pisang? Ini normal atau enggak normal? Pisang goreng mau dimakan enggak mau dimakan bukan urusannya ibu. Tugas ibu kepada Allah. Ya Allah, lagi-lagi kita ke Allah. Ya Allah, saya mau buat pisang goreng untuk menyenangkan suami saya. Buatkan yang terbaik, suguhkan dengan senyum. Pisang goreng, Pak. Enggak usah dipesok-pesok, tekno wae. Orang dipangan tak pangani. Pak, paham maksud saya enggak? Begitu ibu serahkan seperti itu, ibu lulus. Lulusnya bagaimana? Udah melakukan yang diperintahkan Allah. Begitu ibu cemberut, rapot merah. Kenapa? Kurang ajar merenuti bojo. Paham? Sering tau begitu? Jujur. Dah. Ini istri ini kan. Giliran suami, ya, giliran suami. Insyaallah kalau istrinya begitu, ya, kemudian suami istrinya ini enggak ngomongin pisang goreng lagi kan? Terus senyum, ngajak ngobrol nyantai. Pisang goreng enggak dibahas nih, blas sama sekali. Sama sekali. Lama-lama juga si suami batin. Pasti batin. Habis digoreng ke, mosok era tak senggol. Ndak ketang cuman sak cuil. Cik, gitu kan? Jane iki yo ora penak gitu kan? Pisang gorengnya enak kok sayang. Wah, masya Allah, pakai sayang barang itu. Enak kok sayang. Hasilnya akan seperti itu. Menang dua-duanya. Kenapa? Senyum selalu terjaga. Kenapa? Yang satu untuk Allah, yang satu untuk Allah. Begitu untuk nafsu hancur. Wis tak goreng ki. Golek pisang ki ning pasar ya ora gampang. Aku wis kesel. Suami aja sengongkon yo sapa. Duit kira nggo tuku pisang goreng. Diwet-wet, ngono, pisang ki larang. Bensin ning pasar ki piro gitu. Akhirnya perang. Lah kowe hitungan ngono, aku pengen nyenengke, nyenengke ra ngono jawane. Wo padu akhirnya. Hancur. Gara-gara apa? Yang satu ke nafsu, akhirnya bangkitkan nafsu yang lain. Gampang enggak? Sudah pernah belajar yang begini? Jarang. Jarang ya. Saya juga jarang ngajar yang begini. Ya udah, pokoknya ini enggak tahu, semoga ini ada hikmahnya ya. Nah, pokoknya saya pengin saya ngajak diri saya dan saya pengin hadirin juga ngajak dirinya sendiri mulai sekarang fokusnya diri kita sendiri. Diri kita sendiri. Oh, saya ininya belum. Oh, terus koreksi. Nanti insya Allah lisan akan semakin tidak ngomongkan orang otomatis. Dan lisan tidak akan melihat kekurangannya orang. Lihat kurangnya orang itu langsung yang kelihatan kurangnya diri sendiri. Cantik gak kalau gitu? Asik kan? Asik. Semoga ini bisa terjadi di diri kita sendiri ya insya Allah ya. Demikian semoga bermanfaat. Mari kita tutup dengan doa yang biasa kita baca. Ya Rabbana tarafna bi annana tarafna wa annana asrafna la ladha asrafna fatub alayna tauba taghsilu kulla hauba wastur lana al-awrati wa aminir rawati waghfir li walidina ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة wal muslimina ajma' amina rabbi isma' fadlan wajudan manna la biktisabin minna bil mustafa rasuli nadha bi kulli suli salla wa sallam rabbi alaihi ajjal habbi wa alihi wa sahbi idada qasis suhbi walhamdulil ilahi fil bad'i wat tanahi. Jangan ditutup dulu ya, masih online kan? Ya, pengumuman dari saya, insyaallah nanti pada tanggal 10 Juni, 10 ya, tanggal 10 Juni bulan depan, ya, jam 9 pagi, ya jam 9 pagi, Ar-Raudhah bersama dengan Jamiah Thariqah Al-Muktabarah An-Nahdhiyin, insyaallah dan beberapa teman yang lain menyelenggarakan tabligh akbar, bedah buku, diskusi, ya, rahasia keagungan Isra Mi'raj dalam rangka peringatan Isra Mi'raj. Tempat di Sritek Arena belakang Sriwedari, jam 9 pagi 10 Juni. Insyaallah pembicara Habib Lutfi bin Yahya dari Pekalongan, ya. Insyaallah pembicara Habib Lutfi bin Yahya. Tugas saya nanti bedah buku. Habib Lutfi yang ceramah. Nah, nanti ada tanya jawab di sana insyaallah, ya. Ada tanya jawab, ada diskusi. Dan tidak lupa insyaallah ya adalah walaupun cuman seterbang dua terbang namanya hadroh harus harus ada. Kira-kira bapak-bapak ibu-ibu siap hadir enggak? Mau bawa berapa puluh ribu orang? Bawa sebanyak-banyaknya ya. Biar apa namanya dakwah itu kelihatan meriah gitu ya. Kelihatan meriah. Ini yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Demikian wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. والنور يهدي الهدى.